tak tahu apa lagi yang kau inginkan dariku. Bisa-bisa peduli semua keinginanmu, tapi itu tantangan yang harus ku pikirkan juga. Entah bagaimana harus ku lewati semua. Ayo semua tangan di atas ya. Apa yang ku lakukan tak pernah benar di matamu. Ku jadi tak mengerti dengan dirimu lagi. Kalau terus begini bisa membuat lelah hati. Apakah kau